Baik, kalau demikian kita realisasikan permohonan saudara kita dari ujung Indonesia. Kita buka pertanyaan saja katanya. Baik, barakallahu fi ya akhi Basrum. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah janin dalam kandungan yang sudah berusia 4 bulan sudah wajib zakat fitrah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya tidak wajib, tetapi jika ia keluarkan maka ada sunnahnya dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan beliau salah satu dari khulafa ar-rasyidun. Barakallahu fik. Dah mulai nanya zakat fitrah nih. Persiapan ya. Baik, barakallahu fik. Pertanyaan berikutnya dari saudari kita Aisyah. Bismillah, Ustaz, ana masih sekolah. Apa saja kiat untuk memiliki pasangan semanhaj, karena di tempat mayoritas belum mengenal sunnah. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz, Ustaz sunnah yang berdakwah untuk kebenaran, dan semoga Ustaz Harith dan Ustaz Farhan bisa kajian di Gorontalo tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Jalla wa Ala menganugerahkan kepada anti suami yang saleh yang menuntun anti ke syurga Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Jawabannya, apa saja kiat-kiatnya? Yang pertama, solehahkanlah dirimu yang pertama kali supaya mendapatkan suami yang saleh. Ini tips ya. Solehahkanlah dirimu wahai saudariku agar mendapatkan pasangan yang saleh. Karena Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat An-Nur, Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wal-tayyibatu lil-tayyibina wal-tayyibuna lil-tayyibat. Wanita-wanita yang buruk itu pasangannya adalah laki-laki yang buruk, dan laki-laki yang buruk itu pasangannya adalah wanita-wanita yang buruk. Wanita-wanita yang baik itu pasangannya adalah laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik itu pasangannya adalah wanita-wanita yang baik. Ini yang pertama. Yang kedua adalah berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Ayat dan hadis yang menerangkan kepada kita keutamaan dan keajaiban doa adalah sesuatu yang dimaklumi oleh kita semua, saya kira ya. Tidak pernah terbesit di hati Ummu Salamah radhiyallahu anha, seorang wanita yang sudah nenek-nenek, anaknya sudah pada dewasa, janda, dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ummu Salamah doa Allahumma ajurni fi musibati wa khulufni khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibah ini dan gantikanlah musibah ini dengan sesuatu yang lebih baik. Terbesit di hati beliau, mungkinkah ada yang lebih baik daripada Abu Salamah? Tetapi ini adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti baik, kata beliau. Beliau pun berdoa dengan doa tersebut, Allah kabulkan. Ya, setelah habis masa iddah beliau, beliau dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan ibunda kita, Ummu Habibah Ramlatu bintu Abi Sufyan. Beliau janda, sudah punya anak, berada di Ethiopia. Di Ethiopia, muhajirah. Tidak pernah terbesit di hati beliau akan dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi berkat sabarnya beliau setelah ditinggal pergi oleh suaminya Abdullah bin Jahshin, masyhur dalam sejarah, ia murtad pindah agama Nasrani, tetapi mayoritas para ulama menyatakan sanadnya tidak ada yang sahih, tapi itu masyhur dalam sejarah, ada yang menyatakan karena meninggal dunia. Al-muhim, beliau yang seorang janda, tidak pernah terbesit di hati beliau akan dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkat doa, sabar dan takwa beliau. Ya. Tiap mustahil ukhti Aisyah tinggal di Gorontalo dinikahi oleh orang yang berada dari Madinah, dari Mekah. Ya, mungkin orang Gorontalo juga ya. Kalau Arab jarang lah ya. Tidak mustahil tinggal di Gorontalo pasangan dari Aceh, tinggal di Papua istri Basrum rupanya dari Sabang. Tidak mustahil. Ya, Salman Al-Farisi dari Persia, kemudian ke Syam, kemudian ke Madinah, baru jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Ash'ath bin Qais, seorang pernah beriman kepada Nabi, kemudian sekuat murtad, kemudian di masa Abu Bakar Islam lagi, kemudian dinikahkan oleh Abu Bakar dengan saudari kandung beliau. Tiada yang mustahil. Ya. Maka takwa adalah sebaik-baik bekal untuk mendapatkan pasangan yang baik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa akan memberikan solusi dalam setiap masalah. Ya. Jaminan solusi dalam setiap masalah. Tapi ingat, takwa bukanlah jaminan tidak punya masalah, tapi takwa adalah solusi untuk setiap masalah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haythu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu innallaha baligh amri qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadara. Dan barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, dia jomblo, single parent ataukah bukan? Ya, berada di lingkungan yang di situ ada ikhwan ataukah tidak? Ya. Kalau dia bertakwa, kata Allah, Allah akan senantiasa berikan yang solusi. Jangan khawatir. Sebagian wanita mengira kalau suaminya menceraikan dia, dia akan sengsara masa depannya. Lah, selama anti bertakwa, anti punya suami ataukah tidak, diceraikan oleh suami ataukah tidak, Allah akan menjaga masa depan anti. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan senantiasa berikannya, memberikannya solusi dan memberikannya rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, Allah akan senantiasa mudahkan segala urusannya. Ya, jangan dia kira dengan saya menutup aurat saya akan kesulitan dapat jodoh karena enggak ada yang tahu saya wanita yang cantik. Lah, ya, saya berada di sebuah tempat yang di sini sangat sedikit, bahkan hampir tidak ada lelaki yang mengenal sunnah. Lah, Allah Maha tahu. Allah Maha rahmat. Allah Maha tahu. Allah Maha rahmat. Nah, Allah tidak akan mengabaikan hambanya yang bertakwa dan bersabar di jalannya. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah dan bersabar di jalannya, Allah tidak mengabaikan pahala mereka, balasan untuk mereka, karena mereka adalah orang-orang yang telah berbuat baik. Ya, Nabi Yusuf alaihi salam, masya Allah, siapa yang membaca surat Yusuf dan merenunginya, kata para ulama, tidaklah dia membacanya dalam keadaan sedih, melainkan dia akan bahagia. Nah, maka solusinya, kiatnya, ukhti Aisyah barakallahu fik, doa, bertakwa kepada Allah, salehkanlah dirimu agar mendapatkan calon yang saleh. Janji Allah pasti datang. Nah, cepat maupun lambat. Andai kata enggak dapat di dunia, dapat di syurga, mudah-mudahan, barakallahu fik. Yang penting sabar. Sampai kapan Ustaz sabar? Sampai mati. Barakallahu fik. Allah ya fadhlak. Pertanyaan berikut, insyaAllah saya akan menikahi seorang wanita Aceh. Masya Allah. Tabarakallah, barakallah fiqh. Siap-siap mahar ya. Wanita Aceh, lumayan mahar ya. Pakai mayam nih, akhi Kiki. Antum diminta berapa mayam kah? Mana akhi Kiki? 1 mayam 3 juta lebih sekarang. Biasanya di Aceh tidak kurang 10 mayam. Nah, antum diminta berapa mayam? Kurang lebih 10 mayam, Ustaz. 10 mayam kali 3 juta 30 juta maharnya. Masya Allah. Insya Allah, Ustaz. Lagi nabung, Ustaz. Lagi nabung. Antum dari mana? Dari Medan, Ustaz. Dari Medan, Masya Allah. Medan, Bung. Raja Minya, Baik, barakallahu fiik. Insya Allah saya akan menikahi seorang wanita Aceh. Saya tidak tahu adat saat menikah di Aceh, sepuluh tahun saat, adakah adat yang mungkin melanggar syariah? Dengan anda sudah belajar ilmu agama, insyaAllah anda akan dapat menilai mana adat istiadat yang itu bertentangan dengan agama, ya, seperti musik, ya, seperti ritual-ritual yang mereka menganggap itu sumber keberkahan. Kalau itu tidak ada, akan mengakibatkan pernikahan tidak berkah, ya. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan syirik, berkaitan dengan akidah. Doa dari kami agar Allah Jalla wa'ala mudahkan pernikahan anda, antum ya akhi Kiki. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan istri yang salihah dan ahlan wa sahla wa marhaban di Aceh Darussalam. Ya, semoga Allah Jalla wa'ala mempertemukan kita di sini. Nah. Dan tentunya kita di media tidak bisa menjawab dengan jawaban yang rinci ya. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya adalah dari Ummu Khafid Riau. Barakallahu fiik. Allah yahfazak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mertua dan keluarga suami ana masih suka berbuat tatayur, padahal ana dan suami sudah berusaha menjelaskan kalau itu tidak ada hubungannya dengan kesialan, malapetaka, mitos-mitos yang di luar nalar. Namun mereka masih suka mempertahankan kepercayaan tersebut, hingga mertua laki-laki ana meninggal dalam keadaan masih percaya kepada mitos-mitos tersebut. Bagaimana lagi cara kami untuk meluruskannya, dan bagaimana cara kami yang masih hidup agar dosa-dosa mertua laki-laki ana sudah meninggal dan bisa dihapuskan atau diperingankan siksa kuburnya? Jazakallah khair. Yang pertama, ya ukhti, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah engkau kepada Allah semampu kalian. Kalian, kita menyampaikan apa yang kita ketahui dari agama Allah kepada manusia semampu kita. Adapun masalah manusia, hidayah di tangan Allah Jalla wa'ala. Berikutnya, wala tazir waziratu wizra ukhra, suatu jiwa tidak akan memikul dosa yang dilakukan oleh jiwa yang lain. Ya, kalau memang orang yang kita cintai tersebut meninggal ya dalam keadaan belum bertobat dari dosa-dosa yang bukan pembatal Islam, ya, maka kita doakan mereka ya dalam setiap salat, doakan, karena istighfar seorang anak kepada orang tua itu memberikan manfaat. Ya, wakaf ya, sedekah atas nama mereka. Nah, barakallahu fiik. Allah yafawak. Baik, berikutnya pertanyaan dari laki atau Asmayati. Dari Ibu Asmayati. Bismillah Ustaz, nama ana pernah diubah Ustaz. Waktu usia ana masih 3 bulanan karena kata orang tua ana, ana sering sakit. Nama itu masih ana pakai sampai sekarang Ustaz, Asma. Ya, bagaimana hukumnya untuk ana sekarang? Enggak masalah. Ya kan, orang tua yang melakukannya, bukan ibu, ya kan. Nama Asma adalah salah satu dari nama sahabiah ya, Asma bintu Abi Bakar. Asma bintu Abi Bakar. Nah, tidak perlu diubah lagi. Barakallahu fiik. Allah hifazak. Pertanyaan berikutnya dari Akhuna Abdurrahman Medan. Bismillah Ustaz, terkadang tatayur terlintas juga di hati Ustaz, bagaimana cara menjauhkannya Ustaz, sementara kita sudah berusaha menjauhkannya dari hati? Barak, masya Allah. Ini dijawab langsung oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud ketika beliau menyampaikan hadis Nabi, inna tiyarata syirkun, tatayur itu adalah bentuk syirik. Nanti akan kita lewati hadisnya. Beliau langsung menyatakan, wa ma minna illa walakin yudhibuhu at-tawakul. Dan setiap kita pasti pernah terlintas tatayur di hatinya. Akan tetapi tatayur yang terlintas di setiap hati kita itu akan hilang dengan tawakal. Kapan saja terlintas di hati kita, langsung bertawakal kepada Allah. Rabbana tawakkalna 'alallah, ya. Hasbiyallahu ni'mal wakil, dengan lisan kita, kita langsung menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Langsung kita mengingat bahwa segala kebaikan dan kejelekan itu hanya di tangan Allah. Kita hanya memperolehnya dengan berdoa, memohon kepada Allah, kemudian melakukan sebab-sebab yang tidak bertentangan dengan Allah, dan kita perkuatkan iman kita tentang takdir. Nah, barakallahu fiik. Baik, pertanyaan dari saudari kita di negeri tetangga, negeri Upin dan Ipin, Malaysia. Barakallahu fiha. Bismillahirrahmanirrahim. Benarkah kata sebagian orang bahwa ucapan itu adalah doa? Maka dari itu ucapkanlah perkataan yang baik, karena khawatir akan diaminkan oleh para malaikat. Datang hadis memang dalam Sahih Bukhari ketika Nabi SAW bertakziah ke rumah Ummu Salamah. Di sana itu Abu Salamah radhiyallahu anha menjelang wafat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Salamah wafat, beliau menutup mata Abu Salamah kemudian menyatakan, inna ruha idza qubidat tabi'athul basar. Sesungguhnya ruh itu apabila dicabut maka mata akan melihatnya. Kemudian terdengar suara-suara teriakan ya di dalam rumah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wala taqulu ala anfusikum illa khaira fa innal malaikata tu'ammin ma taqulun. Jangan kalian katakan kecuali kebaikan terhadap diri kalian, karena para malaikat itu akan mengaminkan doa kalian. Akan tetapi para ulama menyatakan di antara sifat rahmat Allah Jalla wa'ala kepada hamba-hambanya, Allah tidak akan mengabulkan setiap doa kejelekan yang keluar dari mulut mereka tatkala mereka sedang marah atau sedih. Hal ini diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir dan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ketika beliau menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Isra. Saya lupa nomor ayatnya, yang jelas di halaman kedua. Walau yu'ajilullahu linnasi syarra isti'jalahum laqudhiya ilaihim ajaluhum. Andai kata Allah kabulkan setiap permintaan manusia ya, yang keluar dari mulut mereka, akan selesai kehidupan mereka ini. Nah, jelas ya? Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Kakak Anan nanya, jadi nama Ana yang tercatat di Lauhul Mahfuz apa Ustaz? Nama yang sekarang atau nama yang lahir? Wallahu alam. Masalah Lauhul Mahfuz adalah masalah gaib, tiada yang mengetahuinya kecuali Allah Jalla wa'ala. Yang jelas sudah pasti nama ibu sekarang Asmayati. Itu sudah pasti ya. Untuk di Lauhul Mahfuz, Allahu alam, la ilma lana. Itu perkara gaib, termasuk mafatihul gaib yang Allah Jalla wa'ala simpan. Barakallahu fiik Bu Asmayati. Yang sudah pasti nama ibu sekarang adalah Asmayati. Barakallahu fiik. Selesai ya. Nama yang sekarang apa nama yang lahir? Ya, yang sekarang. Sekarang ibu dipanggil dengan nama apa? Itulah nama ibu yang sesuai dengan akte ya. Nah, barakallahu fiik. Kalau demikian kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan, uhibbukum fillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.